pasti keluarga tak merestui. Biarkan dunia berputar seiring waktu berjalan sampai saat nanti tiba waktu merestui cinta yang terlarang untuk kita. Jauh ku berlari mengejar mimpi-mimpi, berat rasanya ku dapatkan semua. Dari situ ku sadari mungkinkah saat nanti cinta kita berdua bisa ku miliki. Ooh.